Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari kajian taklim kita yang membahas seputar masalah akidah dari kitab yang dikarang oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah yang berjudul Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membacakan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, sebuah hadis yang telah kita bacakan sebagiannya, yaitu mengkisahkan tiga orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tiga orang tersebut naam dijelaskan atau digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang darinya itu diuji dengan penyakit kulit, kemudian yang kedua itu diuji dengan penyakit botak, kemudian yang ketiga itu diuji dengan penyakit kebutaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menguji ketiga orang ini. Yang pertama, malaikat mendatangi seorang yang berpenyakit kulit, dan malaikat tersebut ya mengatakan kepada orang yang berpenyakit kulit tersebut, ayu syai'in ahabu ilaik, sesuatu apa yang paling engkau sukai untuk engkau miliki. Dia mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani annasu, aku menginginkan warna kulit yang bagus dan kulit yang indah, kulit yang bagus, dan juga aku menginginkan ya agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari diriku penyakit yang membuat manusia jijik terhadap diriku. Kemudian malaikat tersebut mengusap orang tersebut, ya memegang atau menyentuh orang yang terkena penyakit kulit tersebut, maka serta-merta dengan izin Allah Subhanahu wa taala hilanglah ya penyakit yang ada padanya. Kemudian malaikat menawari lagi dengan tawaran yang lain. Malaikat tersebut mengatakan, fa ayyul mal ahabbu ilaik, lalu harta apa yang paling engkau sukai ya, untuk engkau miliki. Ya, malaikat berkata kepada orang tadi, orang yang terkena penyakit kulit kemudian disembuhkan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala al ibil awil bakor, aku menginginkan unta ya, atau sapi. Dalam beberapa riwayat menunjukkan syak minar rawi, keraguan dari rawi. Kemudian diberikanlah orang tersebut dengan seekor unta dalam keadaan hamil, dan dengan sebab ini pula akan lahir unta-unta yang lain, sehingga nantinya unta yang dimiliki oleh orang tersebut memenuhi lembah saking banyaknya. Setelah itu malaikat mendatangi orang yang kedua yang terkena penyakit botak. Malaikat mengatakan kepada orang tersebut, ayu syai'in ahabu ilaik, sesuatu apa yang paling engkau sukai untuk engkau miliki. Kemudian orang itu mengatakan sya'arun hasanun wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadiranin nas. Aku menginginkan rambut yang bagus dan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari diriku ya penyakit yang membuat manusia jijik terhadapnya. Kemudian malaikat tersebut ya mengusap, ya memegang orang tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya tumbuhlah rambut yang indah. Ya. Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Kemudian ditawari lagi oleh malaikat tersebut, "Fa ayyul mal ahabbu ilaik?" Lalu harta apa yang paling kau sukai untuk engkau miliki? Ya. Kemudian orang yang botak tadi yang sudah ditumbuhkan rambutnya mengatakan al-baqar. Ya, aku menginginkan sapi. Kemudian diberilah sapi yang hamil. Nah, kemudian nanti sapi tersebut akan beranak pinak sehingga memenuhi lembah. Kemudian setelah itu malaikat tersebut mendatangi orang yang ketiga yang terkena ya, penyakit kebutaan, dibutahkan kedua matanya. Datanglah malaikat kepada orang tersebut ya, sama seperti sebelumnya menanyakan pertanyaan dengan pertanyaan sama ya. Ayu syai'in ahabu ilaik? Sesuatu apa yang paling engkau sukai untuk engkau miliki? Kemudian orang yang buta tadi mengatakan, qala ayaruddallahu ilayya basari fa'absira bihin nas. Aku menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia dengannya. Kemudian malaikat tersebut ya mengusap orang tersebut atau memegang orang tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Kemudian ditawari lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaik? Lalu harta apa yang paling engkau suka untuk engkau miliki? Ya, orang tersebut mengatakan al-ghanam. Ya, kambing dia pula diberikan kambing yang dalam keadaan hamil pula yang nanti beranak pinak sehingga memenuhi lembah. Setelah ya berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat tersebut kepada tiga orang tadi ya yang sudah disembuhkan dari penyakitnya, kemudian sudah sukses dunianya dari peternakannya. Datanglah malaikat untuk menguji mereka berikutnya. Qala thumma innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat mendatangi ya, malaikat datang dalam bentuk seseorang yang dalam keadaan berpenyakit kulit ya, fi suratihi wa hayatihi ya, seperti bentuk orang yang terkena penyakit kulit sebelumnya. Jadi malaikat mendatangi lagi orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kulit tadi yang sudah sukses dunianya. Diberikan dia onta. Ya. Naam, kemudian dari onta tersebut lahirlah onta-onta yang lain yang memenuhi lembah. Ya, datanglah malaikat kepada orang ini. Ya, seperti keadaan dia sebelumnya. Naam. Faqala rajulun miskin. Kemudian ya malaikat tersebut ya, dalam keadaan merubah bentuknya, namun tidak hanya berpenyakit kulit, dia juga seperti seorang yang miskin. Nah, qad in qata'at biyal jibalu fi safari fala balagha liyal yaum illa billah thumma bika. Kata orang ini, yaitu yang sebenarnya adalah malaikat, dalam keadaan berpenampilan miskin kemudian berpenyakit kulit pula, ya, dia mengatakan kepada orang ini, ya, naam, sungguh, ya, pegunungan-pegunungan itu telah memutus perjalananku. Maka aku tidak memiliki bekal ya, untuk diriku hari ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dirimu. Ya, as'aluka billadhi a'taka Allahu a'taka al-lawna al-hasan wal jild al-hasan. Dan aku meminta kepadamu ya dengan yang telah ya memberikan kepadamu warna kulit yang bagus, nam dan kulit yang bagus, wal mal dan harta. Jadi diingatkan kembali orang ini. Ya, dahulu dia pula berpenyakit kulit. Ya. Dia pula dulunya miskin. Ya. Jadi diingatkan kembali, apakah dia mau bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan, memberikan sebagian hartanya kepada orang yang meminta tadi, kepada malaikat tadi. Yang berpenampilan ataballagu bihi fi safari, meminta sedekah untuk aku berbekal dengannya di dalam safarku. Jadi malaikat-malaikat ini ya tidak meminta banyak. Ya, dia hanya meminta satu saja. Ya, dari sekian unta yang dia miliki sebanyak satu lembah, menunjukkan sangat banyak sekali. Ya, malaikat tersebut hanya meminta satu saja. Ya, tidak meminta dua, tiga, ya atau lebih, hanya satu. Ya, hanya sebagai bentuk ujian, apakah orang ini mau mengasih atau tidak. Ya. Faqala, dia mengatakan, ya, al-hukuku kathirah. Dia mengatakan hak-hak itu banyak. Ya. Hak-hak itu banyak. Sudah banyak peruntukannya. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya. Biasa kan? Kadang orang kalau kita pinjam uang. Ya. Ya untuk menolaknya kan kadang enggak enak kita. Ya. Ya, kadang sebagian kita ngomong, oh, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya kan? Kalau jujur ya enggak masalah. Ya. Nah. Tidak masalah, ya. Tapi yang jadi masalah kalau mengandung kedustaan. Lebih bagus lagi kita fair saja. Afan akhi, ana enggak pinjam, enggak bisa minjami uang. Ya. Nah. Dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ya. Tapi pula yang menjadi tanbih bagi orang yang mau berhutang, ya hendaklah mana, ya sehingga orang yang mau menghutangi itu percaya, ya jangan sampai yang mau menghutangi sebenarnya mau meminjami, ya tetapi karena melihat track record kita, ya mungkin terlambat, ya, tanpa udzur. Kalau udzur tidak masalah. Bahkan adab ketika hutang piutang, ya, tak kalah saudara kita belum bisa membayar dengan udzur-udzur yang syar'i, maka kewajiban bagi kita memberikan udzur. Kalau bila perlu, kalau memang dia tidak mampu, kita lihat ya, sangat kesulitan, bukan kesulitan yang dibuat-buat, betul-betul tidak mampu, yang paling bagus menggratiskan, ya. Kalau ini tingkatnya luar biasa, ya. Tapi kalau kita lihat dia tidak mampu. Tapi kalau sudah kebiasaannya, ya, maka kita diberikan pilihan, ya. Jadi yang berhutang juga kalau bisa amanah. Ya, jangan sampai ketika berhutang, ya dengan cara yang baik, ketika ditagih marah-marah. Nah inilah sebagian keadaan manusia, ya. Ya, yang mengasih dengan cara yang baik, ketika ditagih, ya marah-marah, ya. Nah, kalau memang kita tidak ada, kita, ya omongkan tidak ada. Afwan akhi, ana belum bisa membayar karena udzur ini dan ini. Dan kita sebagai seorang yang meminjami, ya kita kasih udzur, ya kalau dia belum mampu, ya. Nah, jadi, ya ketika mungkin suatu saat dia mau mengutang lagi, lebih mudah. Ya percaya kita, oh insya Allah dia bayar tepat waktu, ya tidak diundur-undur tanpa udzur yang syar'i, ya. Nah, jadi orang ini mengatakan ketika dia diminta satu unta dari dirinya, ya padahal yang ngasih unta tadi malaikat itu pula, ya. Nah, tapi dia tidak tahu, ya padahal sudah diingatkan pula. Ya, bahwasanya dahulu dia berpenyakit kulit, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pula diberikan harta. Diingatkan. Ya, ternyata nah orang tersebut ya tetap tidak mau bersyukur. Padahal yang diminta hanya satu. Ya. Faqala lahu ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yakdzaruka annasu faqiran fa'ataqallahu azza wa jalla al-mala. Kemudian malaikat setelah ditolak permintaannya, malaikat mengatakan kepada orang itu, sepertinya aku kenal denganmu. Ya, bukankah engkau dulu adalah orang yang berpenyakit kulit yang membuat manusia lari dari dirimu? Ya, engkau pula dalam keadaan fakir miskin. Sudah berpenyakit kulit, miskin lagi. Ya. Mungkin kalau berpenyakit kulit, ya kantongnya tebal masih ya dihargai orang ya, mungkin ya. Ini sudah penyakit kulitnya banyak, ya miskin lagi. Ya. Nah, sehingga membuat orang semakin jauh dari dirinya. Ya. Diingatkan oleh malaikat ini. Fa'ataqallahu azza wa jalla al-mal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan engkau harta, yaitu seekor unta yang sedang hamil. Ya, dengan sebab unta tersebut nanti ya, lahirlah unta-unta yang lain yang beranak pinak sehingga memenuhi lembah. Nah, apa katanya setelah diingatkan kembali? Dia mengatakan faqal innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir. Orang ini mengatakan sesungguhnya aku mendapatkan harta ini ya adalah warisan dari bapakku, dari bapakku. Ya, maksudnya dari kakeknya dulu ke bapaknya ke dia. Jadi dia dusta. Padahal harta itu bukan warisan. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini tidak lulus ujian. Sehingga nanti di akhir hadis ya. Naam, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil kembali ya apa yang ada pada dirinya. Faqala, kemudian malaikat mengatakan ya setelah mendengar jawaban orang ini, dan malaikat tahu orang ini dusta ya. In kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kuntu ila ma kunta. Malaikat mengancam ya, kalau engkau dusta maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Ya. Nah, kalau engkau dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dirimu seperti dulu. Ya. Ternyata di akhir hadis yang disebutkan kembali seperti dulu. Ya. Maka dari sini bisa memberikan pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita. Bahwasanya harta benda yang kita dapatkan mungkin dengan sebab kerja keras atau mahirnya kita di dalam berusaha mencarinya, ya maka jangan lupakan itu semua hakikatnya datangnya dari Allah. Ya, tenaga pikiran yang kita gunakan itu hanyalah sebab. Ya, berhasil atau tidak, naam, dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya, terkadang ada orang yang bekerja keras, naam, dan pintar, ya dia berdagang atau mencari maisyah dengan sebab itu, ya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan ini kebanyakannya. Ya, kalau seorang itu betul-betul kerja keras, dia akan mendapatkannya. Ya, sebagaimana ya sebagian syair menyebutkan manjadda wajada. Ya, manjadda wajada. Ya, barang siapa yang naam bersungguh-sungguh, ya dia akan mendapatkannya. Ya, sebagian orang menambahi syair ini. Anjada wajada, ya tidak ada gadis janda jadilah. Ya, ini sebagian orang. Nah, ini syair tambahan. Ya, ini syad. Tidak ada ya tambahan ini. Kemudian qala wa atal aqra'a fi suratihi. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang kedua, ya, sama seperti ya tujuannya naam kepada orang yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat tersebut untuk menguji kembali, ya, apakah dia ingat, ya, tentang keadaannya dahulu. Kemudian apakah dia mau bersyukur, ya, apakah dia mau bersyukur. Nah, jadi malaikat ini mendatangi orang yang berpenyakit, ya, kebotakan atau kepalanya botak. Nah, yang sudah disembuhkan kemudian hartanya banyak. Ya, qalau atal aqra'ah fi suratihi. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang dahulu botak dalam keadaan malaikat ini juga menyerupainya, ya, botak pula. Ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Kemudian malaikat yang mengatakan persis apa yang dikatakan malaikat kepada orang yang pertama. Ya. Nah, terputus perjalanannya. Ya, dia tidak memiliki bekal kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut yang bisa menolongnya. Kemudian malaikat tersebut, ya, meminta naam satu dari sapi yang ada padanya karena dia diberikan sapi. Nah, waradda alaih mithla ma radda ala hadza. Kemudian orang tersebut menolak setelah diminta yasinya, hanya satu saja. Ya, sama seperti orang yang pertama. Ternyata dia menolaknya seperti penolakan orang yang pertama. Kemudian malaikat mengatakan, mengancam, ya, faqala in kunta kadziban fa sayyarakallahu ila ma kunta. Kalau engkau dusta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Ya, dia dikembalikan menjadi botak, kemudian hartanya diambil. Ya. Nah, qala wa atal a'ma. Ya, setelah melewati orang yang kedua ini, malaikat mendatangi orang yang ketiga. Dan orang yang ketiga inilah nanti yang bersyukur. Dia mau, ya, memberikan naam satu ekor kambing yang ada padanya, bahkan lebih. Ya. Dia mengaku itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang ketiga yang dahulu dia buta. Fi suratihi, dalam keadaan malaikat ini pula buta. Sama persis keadaan orang ini dahulu buta. Ya. Faqala rajulun miskin, ya, wa ibnu sabil. Ya. Maka berkatalah laki-laki miskin ini, yaitu malaikat tersebut, ya, wa ibnu sabil, dia pula ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan. In qata'at bil jibal, sama seperti sebelumnya. Fi safari fala balagha liyal yaum illa billah thumma bika. Sesungguhnya naam gunung-gunung itu telah memutus perjalananku, ya, maka tidak ada bekal untuk diriku hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirimu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Kemudian malaikat ini mengatakan kepada orang yang dahulunya buta, ya, kemudian sembuhkan. Naam, dia mengatakan, aku meminta dengan yang telah mengembalikan penglihatanmu, ya, yang telah memberikan kepadamu seekor kambing. Aku meminta kepadamu, naam, yang telah mengembalikan dirimu, penglihatanmu, ya, meminta kepadamu satu ekor kambing. Jadi hanya satu ekor yang bisa memenuhi, ya, atau yang bisa menjadi bekal dengannya dalam perjalananku. Faqala, kemudian orang ini, orang yang buta, kemudian yang sudah disembuhkan, kemudian dia diberikan kambing yang, ya, yang sedang hamil kemudian beranak pinak. Setelah dia diminta hanya satu kambing, dia mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya wasori. Ya, Dia mengatakan dahulu aku buta. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya, penglihatanku. Jadi dia jujur. Ya, dia sadar. Ya, dahulu dia buta, dahulu dia miskin. Ya, tidak sombong seperti orang yang pertama dan yang kedua. Ya, kufur nikmat, lupa daratan. Nah. Fakhudh ma syi'ta, maka ambillah sekehendakmu. Jadi bukan hanya satu, masya Allah. Ya, ambil sekehendakmu, mau berapa, ya, silahkan. Nah, beda dengan orang yang pertama dan yang kedua tadi, satu saja tak mau ngasih, padahal banyak ontahnya, banyak sapinya. Orang yang ketiga ini mengakui, ya dahulu dia buta, dia pula miskin, ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan kebutaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dia kaya ya dengan memberikan satu ekor kambing dalam hamil, dengan sebab itu beranak pinaklah kambingnya yang memenuhi lembah. Nyatakala ya diminta ya satu ya, dia mengatakan fakhudh ma syi'ta, ambil sekehendakmu, mau berapa silahkan. Fa wallah la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Maka orang ini yang mengatakan, maka demi Allah aku tidak akan memaksamu hari ini dengan sesuatu yang aku ambil itu karena Allah. Ya. Faqala amsik malaka, kata malaikat setelah mendengar ini. Nah, sebenarnya malaikat tidak menginginkan hal tersebut. Ya, malaikat hanya nah, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana sifat asal, sifat dasar malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marud. Ya, malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Satu pun tidak pernah membangkang. Ya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka senantiasa taat. Yang mereka lakukan tanpa ya naam beralasan ya, tanpa minta udzur. Beda dengan manusia ya, kalau manusia disuruh macam-macam alasannya ya, apalagi kalau dalam keadaan capek disuruh ya, naam macam-macam lah alasannya ya. Ini kalau disuruh manusia ya, begitu juga ketika Allah menyuruh dia, menyuruh mengerjakan sholat lima waktu, memerintahkan dia, menyuruh dia berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, dan yang lainnya dari perintah-perintah. Ya, banyak sekali udurnya, ya, banyak sekali alasannya. Ketika disuruh mengerjakan sholat lima waktu, macam-macam lah alasannya, sibuklah, ya, tidak sempatlah. Ya, ini manusia, keadaan manusia. Ya. Banyak mengeluhnya ya, banyak membangkangnya ya, tapi pembangkangan manusia tidak separah ya jin. Kalau jin itu ya mayoritas seperti nenek moyangnya, banyak yang kufur ya. Adapun manusia antara sifat malaikat dan ada pula sifat syaitan ya, tidak sempurna manusia ya. Nah, atau tidak seperti malaikat ya, senantiasa taat ya, kadang taat kadang tidak ya, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad yang maksum ya, yang maksum itu hanya Nabi Muhammad. Kalau kita ini ya, kadang kita taat, kadang terjatuh kepada dosa, apakah kita sengaja ataupun tidak sengaja ya. Nah, berbeda dengan malaikat ya, malaikat senantiasa taat. Ya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan amsik malaka. Ya. Tahanlah apa yang ada padamu. Jadi tidak usah dikasihkan. Ya. Setelah ya, dia mengatakan ambil apa saja yang kau suka, ya, malaikat mengatakan ya tahan apa yang ada padamu. Sebenarnya malaikat tidak menginginkan hal tersebut. Fa inna ma ubtulitum ya, maka sesungguhnya aku menguji kalian ya, menguji ketiga orang ini. Siapa di antara ketiga orang ini yang bersyukur? Ya, dan siapa pula yang tidak bersyukur? Dan kejadian seperti ini ya tidak menutup kemungkinan ya terjadi setelah-setelahnya atau di zaman kita ini atau kita sendiri. Ya, dan banyak seperti ini kejadian ini. Ya, dahulu ya miskin, tidak punya apa-apa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepadanya. Ya. Setelah mungkin dia kaya raya, ya ternyata hak-hak harta tersebut tidak ia tunaikan. Bahkan bukan hanya hak-haknya, dia juga meninggalkan ibadah. Yang dulu mungkin miskin masih rajin sholat, ya masih ingat ibadah. Ya, setelah kaya malah tidak ingat. Ya, banyak orang yang seperti ini. Wajar kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali atau mengurangi setidaknya. Ya. Sangat wajar. Karena dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau seandainya kalian mau bersyukur dengan tiga rukun syukur yang disebutkan oleh para ulama, tidaklah seorang itu disebut orang yang bersyukur ya, sampai terpenuhi tiga rukun. Yang pertama ya dia ya mengucapkannya dengan lisan, ya mengucapkan alhamdulillah. Ya, atau dia misalnya dikasih sesuatu oleh orang, dia mengatakan syukron atau jazakumullahu khairon. Ya, ini di antara bentuk syukur dengan lisan. Ya. Kemudian rukun syukur yang kedua, dia harus mengakui ya bahwasanya rezeki yang dia dapatkan, apakah hari itu atau sebulan itu atau apa saja yang telah dia dapatkan, itu semua ya datangnya dari Allah. Ya, adapun kerja keras yang dia lakukan itu hanyalah sebab. Dia harus mengakui itu. Ini semua alhamdulillah rezeki datangnya dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah ya rukun syukur yang ketiga, ya. Dia terapkan banyak beribadah. Semakin mungkin rezekinya ditambah oleh Allah, maka hendaklah ibadahnya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Nah, inilah seorang dikatakan bersyukur. Nah, kemudian radhiya anka wa sukhita ala sahibaik, ya, telah diridhoi dirimu, yaitu orang yang didatangi tadi yang dulunya buta ya kemudian disembuhkan, dan telah dimurkai atas kedua ya sahabatmu, ya, atas kedua sahabatmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala murka dan membalikan keadaannya, keadaan dua orang yang pertama seperti dulu, ya, karena dia tidak mau bersyukur. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ya sangat wajar kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali apakah sebagiannya atau keseluruhannya. Ya. Karena kalau kita sadari terkadang kita tidak bersyukur. Ya, terkadang tidak bersyukur. Dan bentuk-bentuk Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali ya hartanya atau rezekinya kepada seorang itu sangat banyak. Minimal ya barokahnya berkurang. Ya. Kok ya penghasilan sebulan ini banyak melebihi biasanya. Biasanya sekian juta, tapi ini bulan ini luar biasa. Ya. Tapi kok cepat pula hilang, kemana ini? Dipikir-dipikir ya, ternyata telah ia gunakan membeli barang yang kurang bermanfaat atau sering rusak segala macam, atau keluarganya sakit, banyak caranya. Ya, kadang sedikit demi sedikit ya barokahnya berkurang. Atau bisa secara sekaligus. Ya, kebakaran misalnya. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya. Ya, kebakaran rumahnya, uang yang disimpan, emas yang disimpan. Ya. barang-barang yang disimpan lenyap seketika, atau banjir ya bandang secara tiba-tiba, bukan hanya melenyapkan hartanya, melenyapkan pula dirinya. Ya, banyak orang yang meninggal ya karena banjir yang besar, tanah longsor, gunung meletus. Jadi banyak cara Allah Subhanahu wa taala ya mengambil kembali ya rezeki atau harta yang ada pada seorang. Ya. Dan sudah Allah Subhanahu wa taala buktikan. Ya. Baik orang-orang terdahulu ya maupun orang sekarang, seperti di hadis ini. Ya, begitu juga kisah-kisah sebelumnya seperti kerajaan Saba. Ya, kerajaan Saba ini kerajaan yang terkenal. Ya, Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan juga dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan ini kerajaan yang terkenal. Terkenal makmurnya pada saat itu. Ya, Allah sebutkan dalam surat Saba, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh-sungguh ya. Telah ada pada negeri Saba, di tempat-tempat mereka, ayah, tanda kebesaran Allah. Ya, apa itu? Jannatani an yamini wa shimal. Ya, mereka dianugerahkan dua kebun di kiri, bagian kiri dan bagian kanan mereka. Kulu mir rizki rabbikum, ya, makanlah ya, dari rizki Rabb kalian, washkurulah, ya, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Jadi diingatkan, jangan lupa bersyukur ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memakmurkan negeri itu ya. Allah ingatkan, jangan lupa kalian bersyukur ya. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya, negeri Saba adalah sebuah negeri yang baik ya, yang makmur ya, wa rabbun ghafur, dan demi ya merupakan anugerah ya Rabb yang Maha Pengampun. Ya, setelah na'am diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersyukur, apa? Fa'aradu. Ya, ternyata mereka berpaling. Ya, tidak mau bersyukur ya penduduk Saba pada saat itu. Padahal penduduknya sangat makmur. Ya, sangat makmur. Na'am, ditumbuhkan ya buah-buahan yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian setelah mereka berpaling, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya? Fa arsalna alaihim sailal armi. Ya, sailal arimi. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami kirimkan kepadanya banjir bandang. Banjir yang besar. Banjir bandang ini banjir yang luar biasa. Ya. Banjirnya tidak hanya kadang bawa air. Ya, kayu segala macam. Ya, datangnya langsung besar. Ya. Bisa menghanyutkan rumah, merobohkan rumah, bangunan yang diterjang di hadapannya. Ya. Jadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala banjir bandang yang sangat besar kepada penduduk Saba. Kemudian wabaddalnahum bijannataihim jannataini dawata nam ukulin khamtin wa atlin wa syai'in min sidrin qalil. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami ganti kebun-kebun yang ada pada mereka, ya, kebun-kebun yang sebelumnya tumbuh buah-buahan yang sangat bermanfaat untuk mereka, yang membuat mereka makmur. Kami ganti dengan ya dua kebun, kami ganti dengan kebun yang menumbuhkan pepohonan yang pahit rasanya. Jadi tumbuhan yang pahit rasanya. Wa aslin, ini jenis-jenis tumbuhan, dan juga ditumbuhkan sedikit dari sidr. Ya, sidr antum makan enggak enak. Ya, sidr itu bermanfaat ya hanya untuk ruqyah. Ya, kalau antum makan enggak enak. Ya. Nah. Jadi ini diantara bentuk-bentuk ya, kisah-kisah orang terdahulu. Ya, belum lagi na'am kisah-kisah yang di luar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, mungkin kita dengar dari ya, cerita-cerita orang terdahulu, dari orang tua kita, atau diantara kita pernah menyaksikannya, apakah secara langsung atau tidak langsung. Ya, ada tsunami, ada gunung meletus, ya, ada bumi yang dibenamkan. Ini banyak ya bentuk-bentuk Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat kepada seorang atau pada sebuah penduduk. Ya lebih-lebih ya penduduk tersebut ya banyak kesirikannya. Ya, sudah kufur nikmat, kesirikannya pula ya di mana-mana. Maka tunggulah. Ya, negeri yang seperti ini cepat atau lambat maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, ya, menurunkan uqubah, ya, menurunkan siksaan atau musibah-musibah, ya, yang akan didapatkan oleh penduduk tersebut. Wallahu ta'ala alam biswab. Ya, kita cukupkan dulu, Pak. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.